بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد, kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang kedua dari kitab Shalah, bab wujudus shalah fi thiyab, bab wajibnya memakai pakaian tatkala salat. Itu wajibnya salat dengan menutup aurat. Dan telah kita lalui istilah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tentang wajibnya memakai pakaian untuk menutup aurat tatkala salat dengan ayat di surah Al-A'raf, khudu zinatakum inda kulli masjid. Dan telah dinukil al-ijma' bahwasanya barang siapa yang salat dengan tidak menutup aurat dalam keadaan dia mampu untuk menutupnya, maka salatnya tidak sah. Kemudian di bab berikutnya, di bab yang ketiga, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab dengan bab Aqdil Izar Al-Qafa Fis-Salah, bab mengikatkan sarung di bagian belakang lehernya, di tengkuknya tatkala salat. Dan ini ketika seseorang sholat dalam keadaan tidak memiliki pakaian yang cukup panjang dan lebar untuk menutup kedua belah pundaknya. Dan sudah kita di pertemuan yang lalu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa al-atiqihi minhu syai'. Janganlah seseorang di antara kalian sholat dengan memakai satu kain dalam keadaan di pundaknya tidak ada sesuatu pun dari kain tersebut. Tukashif al-atiq. Tidak diperbolehkan sholat dalam keadaan pundaknya terbuka. Maka yang hendak melakukan sholat, selain sholat wajib menutup aurat, dan aurah rajul itu baina surah wa rukbah, antara pusar dengan lutut, maka hendaknya ia pun untuk menutup atau meletakkan sesuatu di pundaknya. Dan jika seorang hanya memiliki satu helai kain yang dipakai untuk izarnya dan tidak dicukup dan tidak cukup untuk dijadikan selendang, maka jika seorang sholat mengenakan satu helai kain yang dia pakai untuk dijadikan izar sarung dan tidak cukup untuk dijadikan selendang menutup kedua belah pundaknya, maka hendaklah dia mengikatkan ujung dari sarung tersebut dan menutupi ujung tersebut bagian pundaknya, dia ikatkan di tengkuknya. Dan beliau nukil hadis Sahal bin Sa'd As-Sa'idi dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Abu Hazim salamu dinar an Sahal sallau ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aqidi uzurihim ala awatiqihim. Dan ini kalau pada zaman Nabi biasanya terjadi pada para sahabat ashab as-suffah, para sahabat yang datang dalam keadaan tidak memiliki keluarga di Madinah dan tidak membawa harta, dan mereka tinggal di suffatul masjid di samping masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bagian masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di sampingnya. Dan mereka dikatakan duyuful Islam, dan keadaan mereka tentunya di sisi amwal, di sisi harta, mereka dalam keadaan yang sangat sederhana sampai dalam pakaian. Kata Sahal bin Sa'ad, sallau, para sahabat mereka salat bersama Nabi SAW aqidi uzurihim ala awatiqihim, mengikatkan izar-izar mereka, sarung-sarung mereka, bagian sarung mereka ala awatiqihim, di pundak-pundak mereka. Sekali lagi menunjukkan wajibnya menutup pundak ketika salat dengan dalil hadis yang tadi kita sebutkan, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala taqi minhu syai. Sekalipun kalau jumhur ulama mereka mengatakan hukumnya mustahab dan makruh kalau ditinggalkan, tapi pendapat yang lainnya itu pendapat Imam Ahmad yang mengatakan wajib itu lebih dekat. Bahkan sebagian termasuk pendapat Imam Ahmad mengatakan sholatnya tidak sah kalau seorang mampu untuk menutup pundaknya kemudian dia sengaja sholat dengan tidak menutup pundaknya. Adam kalau tidak mampu tentunya fattaqullah masatatum, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Adapun hadis yang beliau sebutkan dengan sanad ialah qala haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Ausim bin Muhammad qala haddatsani Waqid bin Muhammad an Muhammad bin Munkadir qala shalla Jabirun fi izarin qad aqadahu min qibali qafa wa thiyabuhu mawdu'atun 'ala al-mishhab atra al-mishjab qalahu qa'il tusalli fi izarin wahid فقال إنما صنعت ذلك ليرني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari Muhammad bin Kadir beliau berkata, pada suatu ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau salat dengan memakai izar, memakai satu lagi kain beliau gunakan sebagai izarnya, sarungnya. Pada aqadahu min qibali qafa, dan beliau ikat izar tersebut dengan kain tadi dari qibal qafa, dari qibal bagian belakang, dari arah bagian belakang lehernya, di tengkuknya. Wa thiyabuhu mawdu'atun lil mishjab, dalam keadaan beliau memiliki kain yang lain, beliau gantung katanya di mishjab, tempat gantungan bajunya. Jadi Jabir sengaja memakai satu helai pakaian ketika salatnya. Bersama dengan itu beliau tetap menutup atiknya, menutup pundaknya dengan beliau ikatkan bagian dari sarung yang beliau pakai di tengkuknya, bagian belakang lehernya. Kemudian ada seseorang yang menyaksikan salat Jabir berkata, "Tusalli fi izarin wahid." Katanya, "Wahai Abu Abdullah Jabir, apakah engkau salat dengan memakai satu helai kain, memakai izar saja?" Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, "Inna masanatu dari kaliyaroni ahmak mislok, amdan fa'altu." Aku sengaja melakukannya. Aku melakukan hal ini agar dilihat oleh orang dungu sepertimu. Itu yang beranggapan tidak boleh sholat kecuali dengan menggunakan dua helai kain atau lebih, menggunakan izar dan lidah, itu sarung dan selendang. Maka Jabir sengaja, beliau punya kain untuk dijadikan selendang. Beliau sengaja memakai satu lagi kain, dia kan izar. Kemudian beliau ikatkan di tangkupnya. Maka Jabir mengatakan ketika ditegur, inna musad dalika liyarani ahmak mithluk. Aku melakukan hal ini sengaja agar orang dungu sepertimu, orang bodoh sepertimu melihatnya. Bahwasanya ini boleh, tidak seperti anggapan orang-orang sepertimu. Kemudian beliau sebutkan hujah beliau, wa ayyuna kana lahu thawban ala hadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kami yang memiliki dua helai kain pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maksudnya pada sahabat radhiyallahu anhum, dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka salat di pakaian yang mereka miliki, yang mana mereka hanya memiliki satu helai kain yang mereka gunakan untuk salatnya. Seperti yang disebutkan, terutama ashabus suffah atau para sahabat yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana dalam kehidupannya. Dan hadis lainnya sama, qala hadatsan Mutarif Abu Mus'ab qala hadatsan Abdul Rahman ibn Abi Al-Mawali an Muhammad ibn Munkadir qala itu Jabir ibn Abdullah yusalli fi thawbin wahid wa qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawb. Dari Muhammad Qadir, beliau berkata, aku melihat Jabir bin Abdullah, beliau solat dengan mengenakan satu helai kain. Kemudian berkata, aku melihat Nabi SAW melakukan hal tersebut, solat dengan mengenakan hanya satu helai kain. Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah, yang menunjukkan bolehnya seorang memakai satu helai kain tatkala solatnya. Dan seandainya dijadikan izar, sekali lagi, kalau mencukupi wajib untuk menutup atiknya, pundaknya. Wajib untuk menutup pundaknya. Karena Nabi mengatakan la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa 'ala atiqihi minhu syai. Tidak boleh seseorang dari kalian salat dengan mengenakan satu helai kain dan tidak ada di pundaknya sedikit pun dari kain tersebut. Jadi wajib ditutup pundaknya atau ada bagian kain yang menutup pundaknya. Adapun inda adami qudrah, ketika tidak ada dan tidak mampu dengan sempitnya kain, hanya bisa menutup surah, antara surah dan rukbahnya, menutup auratnya, maka fattaqullaha mastata'tum. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Malaysa Fi Sahihain, yang kita masih berada di pembahasan At-Ta'dil. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi mengatakan man kuntum maula fa aliyun maula. Dan juga hadis yang menunjukkan keutamaan empat orang wanita yang merupakan afdhal nisa ahli jannah, wanita yang paling mulia dari wanita penduduk surga, yaitu Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad dan Asiyah binti Muzahim radhiyallahu taala anhun. Mereka adalah afdhal nisa ahli jannah. Dan di bagian terakhir kita telah mengambil hadis Muawiyah, Nabi mengatakan antum tuwaffawna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Kalian adalah umat penutup untuk 70 umat dan kalian adalah umat yang paling baik dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti disebutkan, ini sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Muhammad adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Sebagaimana nabi kita pun merupakan nabi yang terbaik. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak ada nabi dan tidak ada umat setelah Nabi kita Muhammad SAW dan setelah umatnya Muhammad SAW. Karena Nabi kita Nabi yang terakhir dan umat beliau adalah umat yang terakhir. Antum tuwaffawna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Ini juga menunjukkan bahwasanya kita hidup di akhir zaman. Dan kehidupan di dunia itu hanya sementara. Maka kita tidak boleh lalai dan tidak boleh tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia hanya kehidupan yang sementara. Kehidupan yang menipu. Adapun kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Maka hendaklah kita jadikan kehidupan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Dunia itu hanya tempat kita singgah yang pasti akan kita tinggalkan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana fid dunya karakibin istadalla tahta syajarah, tsumma qama wa tarakaha." Kata Nabi SAW, perumpamaanku di dunia seperti seorang yang sedang dalam perjalanan, kemudian dia berteduh di bawah pohon. Kemudian setelah itu dia bangkit dan tinggalkan tempat berteduh tadi. Begitu pula kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini, dari harta atau keluarga atau ilmu atau kelebihan-kelebihan yang lainnya yang Allah berikan kepada seseorang, maka semuanya pasti akan ditinggalkan. Dan yang bermanfaat dan akan kekal bersama adalah amalannya. Dan kita sudah ketahui bersama hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di Sahihai Nabi mengatakan bahwasanya yatba'u janazah salasah, mengikuti orang yang meninggal, mengikuti jenazah itu tiga perkara: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya dan amalannya. Hartanya yang dia berusaha dengan keras untuk mendapatkannya dan dia jaga dan dia banggakan. Begitu pula keluarganya yang menjadi kebanggaannya ikut mengiringnya ke kuburnya. Akan tetapi kata Nabi Sallam, wa yarju itsnan, harta dan keluarganya semuanya kembali, wa yabqa amaluh, dan yang bersamanya itu yang bermanfaat untuk adalah amalannya. Dan ini tidak boleh kita melupakannya. Yang bermanfaat untuk kita pada akhirnya adalah amalan kita. Amalan kita. Semua yang ada itu hanya perhiasan kehidupan dunia yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua kebaikan yang ada kepada kita akan dihisab. Tumalatus alunna yauma idin anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari tersebut, itu pada hari kiamat, tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Sampai sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mahya illa aswadan, wahai Rasul, yang kita nikmati sekarang ini hanya aswadan, hanya air dan kurma. Maka Nabi tegaskan, akan terjadi hal tersebut, akan ditanyakan kenikmatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini perkara yang hendaknya kita sadar dengannya. Dan hadis Abi Barzah yang kita hafal bersama, Nabi mengatakan, la tazulu qadam abdin yawmal qiyam hatta yus'alan arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak pada kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Yang merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. An umrihi fi ma'afna. Akan ditanya tentang umurnya. Dihabiskan dengan apa umur tersebut. Dan juga an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan harta tersebut. Sebagaimana an syababihi, masa mudanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ilmi fima amila fi, tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengan ilmu tersebut. Sekali lagi, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini. Sekalipun tentunya kalau untuk seorang mukmin, hisabnya berupa al-ard, hisab bertaqrir. Allah ingatkan semua kenikmatan-kenikmatan tersebut. Berbeda dengan hisab orang kafir, hisab at-taubih wa taqrir. Kemudian di hadis berikutnya beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Hawalah radhiyallahu ta'ala an. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddatsani Ismail bin Ibrahim قال حدثنا جرير عن عبد بن شقيق عن ابن حوالة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل دومة وعنده كاتب له يملي فقال ألا أكتبك يا ابن حوالة قلت لا أدري ما خر الله لي ورسوله فعرض عني وقال إسماعيل مرة في الأولى نكتبك يا ابن حوالة قلت لا أدري فيما يا رسول الله فعرض عني فأكب على كاتبي يملي علي ثم قال أنكتبك يا ابن حوالة قلت لا أدري ما خر الله لي ورسوله فعرض عني فأكب على كاتبي يملي علي قال فنظرت فإذا في الكتاب عمر رضي الله تعالى فقلت إن عمر لا يكتب إلا بخير إن عمر لا يكتب إلا بخير ثم قال أنا أكتبك يا ابن حوالة قلت نعم فقال يا ابن حوالة كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر قلت لا أدري ما خر الله لي ورسوله قال وكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب قلت لا أدري ما خر الله لي ورسوله قال اتبعوا هذا قال ورجل مقف حينئذ فانطلقت فسعيت وأخذت بمنكبي فأقبلت وجهي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت هذا قال نعم قال وإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح والجريري هو سعيد بن إياس وإن كان مختلطا فإن إسماعيل بن إبراهيم المشهور بن علية ممن عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات وقد روى القطيعي في زوائد فضل الصحابة فقال حدثنا إبراهيم قال حدثنا حجاج ابن منها قال حدثنا حماد بن سلام عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة فذكر وإبراهيم وابن عبد الله أبو مسلم الكجي ترجمته في تاريخ بغداد وثقه موسى بن هارون أحمد ودارقطني وعبد الغني بن سعيد وحمد بن سلام من روى عن الجرير قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات Perhatikan dari Abdullah bin Hawala radhiyallahu ta'ala beliau berkata pada suatu hari aku datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika aku datang aku dapatkan beliau sedang duduk fi dhilli dawmah di bawah naungan pohon dan di sisi beliau ada katib lahu yumli ada jurutis beliau yang sedang menulis apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wassalam maka nabi ketika mengetahui aku datang beliau berkata al aktubuka ya ibn hawala sebagai riwayat naktubuka ya ibn hawala wahai ibn hawala perawi hadis wahai Abu ibn hawala maukah kamu kalau aku tuliskan untukmu maka ibn hawala mengatakan atau aku menjawab la adri fima ya rasulullah jawaban yang pertama la adri ma kharallahu li wa rasuluh aku tidak mengetahui apa yang dipilihkan untukku oleh Allah dan Rasulnya tadi buat yang lain aku tidak tahu wahai rasulullah tentang apa yang dituliskan untukku maka Nabi SAW ketika mendengar jawaban tersebut aradani beliau berpaling dariku fakabala katibi kemudian beliau menghadap kepada katib beliau jurutis beliau sedang menulis yumni ali dan beliau mengimlakan kepada juru tulisnya kemudian setelah itu Nabi bertanya kembali kepada Ibnu Hawalah anak tubuhka ya Ibnu Hawalah wahai Abdul Ibnu Hawalah maukah aku tuliskan untukmu maka Abdul Hawalah menjawab dengan jawaban yang sama la adri ma kharallahu li wa rasuluh wahai Rasulullah saya tidak tahu apa yang menjadi pilihan untukku apa-apa yang dipilihkan untukku oleh Allah dan Rasulnya maka Nabi pun berpaling kembali dan menghadap kepada katib beliau jurutis beliau yumli alih dan beliau mengimlakan kepada jurutisnya qala fanadartu kemudian setelah itu aku melihat Faida fil kutab Umar. Ternyata di antara juru tulis yang sedang menulis adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka berkata dalam hatiku, inna Umar la yaktub illa fi khair. Kata Umar radhiyallahu anhu tidak mungkin menulis kecuali pada perkara-perkara yang baik. Maka setelah itu Nabi SAW bertanya, anak tubuhka ya Ibn Hawala, apakah kami tuliskan untuk Muhayy Ibn Hawala? Maka Ibn Hawala mengatakan, naam, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya, ya Ibn Hawala, kaifa taf'alu fi fitnatin takhruju fi atrafil ard ka'annaha sayasi baqar. Wahai Ibn Hawala, bagaimana yang akan kamu lakukan jika terjadi fitnah yang keluar di penjuru dunia ini? Ka'annaha sayasi baqar. Di penjuru bumi ini seakan-akan fitnah tersebut sayasi baqar. Seperti sayasi. Sayasi itu jam'u siasa. Siasa itu qurun, yaitu seperti tanduknya sapi. Bagaimana yang akan kamu lakukan jika terjadi fitnah yang terjadi bagaikan sayasi baqar, seperti tanduk sapi? Karena menunjukkan dahsyatnya fitnah tersebut dan beratnya manusia menghadapi fitnah tersebut. Maka aku menjawab, la adri ma kharallah li wa rasuluh. Wahai Rasulullah, saya tidak tahu apa yang Allah dan Rasulnya jadikan pilihan untukku. Maka Nabi mengatakan, wa kaifa tafalu fi ukhra. Apa yang hendak kamu lakukan wahai Ibn Hawalah seandainya terjadi fitnah yang lainnya? Takhruju ba'dah, yang terjadi setelahnya. Ka'annal ula fiha intifajatu arnab. Yang menjadikan fitnah sebelumnya, itu yang fitnah yang pertama, seperti intifajatu arnab, seperti lompatan kelinci. Yang menjadikan fitnah yang kedua itu, atau fitnah yang kedua menjadikan fitnah yang pertama seperti intifajatul arnab, seperti sesuatu yang sangat cepat dan sangat ringan jika dibandingkan dengan fitnah yang setelahnya. Dan ini seperti hadis yang telah kita tahu di Sahih Muslim, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Nabi mengatakan, wa taji'ul fitnah yuraqiqu ba'daha ba'da. Wa taji'ul fitnah fataqul fayaqul mu'min hadhihi muhlikati. Thumma tankashif. Thumma taji'ul fitnah fayaqul mu'min hadhihi muhlikati. Kata Nabi SAW, akan datang berbagai macam fitnah. Yuraqiqu ba'daha ba'da. Fitnah yang setelahnya itu menjadikan fitnah yang sebelumnya itu ringan. Mananya fitnah semakin hari semakin besar. Datang suatu fitnah dan seorang mukmin mengatakan, hadih muhlikati. Ini fitnah yang akan membinasakanku. Thumma tankashif. Kemudian Allah bukakan, Allah berikan jalan keluar di fitnah tersebut. Kemudian itu datang fitnah yang lainnya, yang lebih berat. Dan seorang mukmin mengatakan, hadih muhlikati. Dan terus terjadi fitnah demi fitnah, semakin hari semakin besar. Dan bersama dengan itu pun Nabi menyebutkan dalam hadis yang telah kita uli tadi, jalan keluar untuk menghadapi fitnah tadi. Kata Nabi SAW, فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَهْزَهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخَ الْجَنَّةِ فَتَأْتِهِ مَنْ يَتُهُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَمِ الْأَخِرِ وَلِيَتِ إِلَى النَّاسِ أَلَذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ. Barang siapa yang dijauhkan dari adab neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala kematian datang kepadanya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia bermuamalah, berbuat kepada manusia seperti perkara yang ia ingin diperlakukan oleh manusia. Sebagaimana seorang ingin diperbuat baik oleh manusia, maka berbuat baik kepada manusia. Ini diantara kunci dalam menghadapi fitnah, berbuat baik kepada sesama manusia. Kembali kepada hadis kita. Kemudian Abdullah ibn Hawalah ketika dikatakan, apa yang akan kau lakukan jika terjadi fitnah yang berikutnya, yang datang setelah fitnah yang pertama. Ketika datang fitnah yang kedua, seakan-akan fitnah yang pertama itu intifajatul arnab, seperti hanya lompatan arnab, lompatan kelinci, sangat cepat dan ringan. Qultu, maka katakanlah, adri ma kharallahu li wa rasuluh. Aku tidak mengetahui apa yang Allah dan Rasulnya pilihkan untukku. Maka dia mengatakan, ittabi'u hada, ikuti olehmu orang ini. Dan beliau mengisyaratkan kepada salah seorang yang hadir, yang sedang menulis untuk beliau. Qala, kemudian kata beliau mahawala, dan orang yang ditunjuk tersebut adalah rajulun muqaffa hina idin, seorang yang sedang menunduk, sedang menulis apa yang diimlakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menuju ke arah orang tersebut, fasa'itu akhadtu bimankibih, kemudian aku pegang pundaknya, faqbaltu wajhi ila Rasulullah, kemudian aku hadapkan wajahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku katakan, wahai Rasulullah, orang ini yang kau maksud? Maka dia mengatakan iya. Kemudian kata beliau mahawala, dan ternyata Rasulullah Abdullah ibn Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan intinya tazkiyah yang sangat besar dan keutamaan yang sangat besar bagi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menunjukkan beliau di atas siratul mustaqim ketika terjadi fitnah, di atas jalan yang benar, sampai beliau menunjukkan Abdul bin Hawalah untuk mengikutinya tatkala terjadi fitnah yang sangat besar. Ini hadis Abil bin Hawala, dan isminya adalah ta'dil, pujian Nabi SAW dan tazkiyah Nabi SAW untuk sahabat beliau yang mulia itu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika terjadi fitnah yang sangat besar, kata Nabi, ittabi'u hada, ikuti orang ini, itu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari sini pun kita bisa mengetahui tentang bagaimana ujian yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini pasti kita akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mau tidak mau. Kalau kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menguji hambanya dalam rangka mengetahui benar dan tidaknya keimanan seorang hamba. Alif lam mim, ahsiban nas an yutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walakud fatana alladina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, apakah manusia mengira dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman dalam keadaan mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga kami mengetahui siapa yang benar dengan keimanannya dan siapa yang dusta dengan keimanannya. Maka wajib bagi kita ketika kita mendapat ujian, kita bersabar. Sekalipun jangan sekali-kali kita mengharap berhadapan dengan fitnah. Jangan sekali-kali kita memohon, lebih-lebih berharap diberi fitnah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sudah mengatakan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan. Nabi sampai ulang 3 kali, sesungguhnya orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan fitnah itu semua perkara yang bisa menyibukkan seorang dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ulang 3 kali. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Kemudian baru di akhirnya mengatakan, فَمَنِبْتُلِيَ فَصَبَرْ فَوَهَا. Dan barang siapa yang diuji, terkena fitnah, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, فَصَبَرْ. Kemudian dia bersabar. فَوَهَا. فَوَعَجَبَنْلَهْ. Sangat mengagumkan orang yang bersabar tatkala menghadapi ujian. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali kita mengharap mendapatkan ujian atau bala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dihindarkan dari semua fitnah. Sebagaimana Nabi katakan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, ta'awwadu billahi minal fitan ma dhahara minha wa batan. Kata Nabi salam kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan sahabat Nabi adalah orang yang paling mulia secara mutlak setelah para Nabi atau para anbiya. Kata Nabi salam, ta'awwadu billahi minal fitan. Memohonlah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari semua fitnah. Ma dhahara minhu wa ma batan. Baik fitnah yang nampak ataupun fitnah yang tidak nampak. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala semuanya mengatakan, na'udhu billah minal fitan. Ma dhahara minhu wa batan. Kita berlindung kepada Allah atau kami berlindung kepada Allah dari semua fitnah. Baik yang zahir ataupun yang batin. Dan kita pun hendaknya berdoa dengan doa tersebut. Na'udhu billahi minal fitan. Ma dhahara minha wa ma batan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.